توبة إلى الله وتقربا إلى الله ونية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والذكر والتذكر مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا من العلماء الأمين العلماء المهديين ساداتنا العربيين ونحفظ أرواحهم الطاهرة ونفدي إليهم وإلى أرواح والدنا وأستاذنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم ويجعلنا من نياتهم ونياتهم وأعمالهم في أعمالهم في أخلاقهم ويمدنا أهلنا ذريتنا والخادمين والمستمعين بمددهم وأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف كل مكروه ويصرح إن الله يقضي كل المطلوب دينيا دنيا يا الله مع راحة الأمان بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيب ككل من مولا يصلي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول أهوى لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع

di saat yang Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada semua hambanya, menungso kabeh ditawani ambik Gusti Allah, sedino kon mulai isuk sampai surup, olehmu mergawe menurut pikiramu, karepmu, kepingin nyukupi apa sing dadi kebutuhanmu. Kira-kira wis terpenuhi dah, wis puas tah kon? Lek ne durung, sakniki aku ngenteni kon. Aku nang omamu, nang atimu, bukakan pintumu. Dengan apa? Dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keranten dawuh Gusti Allah, ana ma'a abdi ma dama dzakaroni. Lek kapan menungso iku nyebut aku dengan nama apapun, dengan membaca selawat kepada kekasihku, maka berarti dia mengundang aku, berarti dia itu mempersilahkan aku, berarti deiku menerima tawaran pemberianku. Singgonten griyo nggih kali maca Quran sambil mendengarkan. Janji Allah bagi tiang yang mengisi bainal isya'ain ini, segala kekurangan dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perilaku yang kurang baik akan diganti dengan kebaikan. Muga-muga sedaya sing rawuh, sing rungokno, menerima kebahagiaan janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Muga-muga ngaji kula kali panjenengan niki dipun dadosaken ngasilaken ilmu yang bermanfaat. Mugi-mugi kula kali panjenengan gadah pikiran, gadah ati niki dengan rahmat dan kemurahan Allah dumateng kula kali panjenengan, manah kula kali sampean dibuka ambik Gusti Allah, dipadangi ambik cahayane Allah, kados Gusti Allah madangi atine tiang-tiang ingkang sae, ingkang soleh. Mugi-mugi kula kali panjenengan dituduno ambik Gusti Allah, barang sing bener iku memang benar yang harus kita ikuti, dan semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang kita dengar ini dengan mudah, ringan dan semangat lillahi ta'ala. Lan muga-muga Gusti Allah ndoduaken kula kali panjenengan, perilaku kula kali panjenengan, kebiasaan kula kali panjenengan yang keliru dan salah, semoga Allah menunjukkan bahwa ini adalah salah yang harus kamu rubah dan kamu tinggalkan. Meskipun hal itu berat ono dunyo, tapi ringan ono gene akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita nyuwun nang gene Gusti Allah, muga-muga jamaah masjid sing ngrungokno kabeh dijadikan orang yang mulia, dijadikan sebagai penyebab tersebarnya, penyebab jayanya agama Islam. Allahumma kita dungakno muga-muga masjid sing agung niki diisi ambik Gusti Allah dengan manusia-manusia yang soleh, yang tulus ikhlas beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah dan berjuang menegakkan agama Islam. Sing atine sik kotor muga-muga dibersihi, lek gak kena dibersihi ditokno ganti titik mawon. Ya. Para hadirin, nerusaken pengajian kitab Irsyadul Ibad. Sak jane sik bahas sembahyang bengi. Keranten niki Jumat pertama. Iya. Dalam bulan ini biasane jamaah-jamaah niki kepingin salat tas. Nggih ta. Maka di sini pas hadis yang menceritakan tentang sholat tasbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wal Hakim. Leknih Imam Hakim itu sudah meriwayatkan, maka tidak diragukan kebenarannya. Beliau berdua meriwayatkan Ani bin Abbas. Riwayat dua ini dibenarkan oleh Ibnu Huzaimah. Dan riwayat hadis ini guru-gurunya dianggap guru-guru yang baik, tidak cacat, soleh. Yang menilai siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar. Bahwasannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawulil Abbas ibni Abdul Muttalib. Rasul pernah berkata, natih ngomong dawuh matur nang ngene pamane jenenge Abbas. Pamane Kanjeng Nabi niku ada. Memang mbahe Kanjeng Nabi jenenge Abdul Muttalib niku kagungan anak kata. Mari rabi iki duwe anak. Rabi maneh duwe anak. Jadi antara Abu Jahal dan Abu Lahab iku siji ibu. Antara Abdullah ramone Kanjeng Nabi ambek Hamzah ya siji ibu. Antara Hamzah dengan Abbas ya siji ibu. Ya. Ibu iake maklum wong biyen. Ya. Lah di antara paman-pamane Kanjeng Nabi ini cuman dua yang masuk Islam. Nomor siji Hamzah, nomor loro Abbas. Abbas niki orangnya lugu, tidak banyak tingkah. Mergane Kanjeng Nabi ku seneng. Perilakunya soleh dan doanya didengarkan oleh Allah. Bahkan amaliyah Imam Abdullah Abdul Sidin pamane Kanjeng Abi Abbas niki bisa dibuat tawasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesulitan, padahal kunci Kanjeng Nabi itu lek ndonga nang Gusti Allah mboten enten hijab, enggak ada halangan, enggak ada penyebab yang ditolak. Tapi beliau mengajari dumateng kula kali panjenengan supaya tawasul nanggene wong sing saleh. Pernah suatu hari musimnya itu musim krisis paceklik panen gabuk udan gak teko kewan mangan rumput-rumputan ndak ada, bahkan jenenge kewan niku diperes susune gak metu. Ngombe teko ndi? Akhire Kanjeng Nabi ngongkon, "Waran Sayyidina Umar, kongko sembahyang istisqa." Sembahyang istisqa. Jaluk suwe gak dikei, ndak ada tanda-tandanya. Akhire Sayyidina Umar eling, "Ya Allah, Nabi biyen tau tawasul ambek pamane rupane Abbas. Sayyidina Abbas iki melok." Dicekel ya donga. Ya Allah. Kula donga pun suwe. Semuanya ini akan mati kelaparan. Demi pamane Kanjeng Nabi rupane Sayyidina Abbas, kabulkan doa saya langsung kontan. Sampai sekarang bisa. Ya. Saking kagume Kanjeng Nabi nanggene Sayyidina Abbas, paman satu-satunya yang masuk Islam dan lugu ikhlas ini, beliau di masa hidupnya pernah berkata, "Ya Abbas, Pak Abbas, ya amma, paman idola saya, ala utika, maukah aku akan memberi kamu kenang-kenangan puruna kintene sampean kula kei ala amnahuka gelem ta sampean tak kei pemberian yang amat berharga dan sangat langka ala ahbuka purunda sampean nerima pemberian saya ini ala afalubika apakah yang dapat saya perbuat untuk panjenengan krono saking tulus ikhlasi Sayyidina Abbas ini membela Gusti Kanjeng Nabi dan mendoakan Kanjeng Nabi. Tidak banyak tingkah, cuma ucapannya saja. Lek Sayyidina Hamzah siji. Sayyidina Hamzah itu pamane Kanjeng Nabi, orangnya memang asadullah, pemberani. Ya. Pernah suatu ketika Sayyidina Hamzah niki pamane Kanjeng Nabi unik. Kacek petang tahun ambil Kanjeng Nabi tuan Sayyidina Hamzah. Biasanya dia itu soboi gitu kak babriku. Lek nek kepethuk uang pasti mandek. Salaman takon kabari berangkat. Memang pendekar, jadi pendekar ya harus bawa pedang mulai bien. Jadi uang saat ini kau tuh bawa pistol. Ya. Suatu hari piambek ngoten. Mulai tekom. Mulai kepethuk budake abai Kanjeng Nabi. Nangis. Hamzah, kon gak krungu ta? Apa? Ponahamu Muhammad iku mah dilonong tek ngame abi Jahal, abi Lahab. Aku no izin sampai kaisinan ponahamu iku jenenge Muhammad gak wani ngomong. Pucet deh. Masuk on pamane meneng doae. Aku izin. Kadireken mulai. Durung sampai omai balik Sayyidina Abbas. Sopo sing mengenek. Abi Lahab, Abi Jahal. Yo. Mulai budal balik ngoleh ini Abi Jahal. Nangine Ka'bah. Wong heran. Kok sesadis ini Sayyidina Hamzah padahal gak tahu sadis. Meneng tok langsung digoleki Abi Jahal ana ngene kono dicekel si ndase tek tunjuk merotol ngene. Zak, ora apa kan? Jok kakek jocot-jocot. Liyane kate belo. Belo, ayo ngatek oleh gak mati kon. Jok pisan-pisan kon ngino Nabi Muhammad. Bro. Kon murtad kon sak niki gak koyo biyen. Mulai biyen aku wis seru. Lek Muhammad iku bener. Saksenono, aku belok Nabi Muhammad sak niki. Sejak itu. Ya. Kagum. Niki pamane Kanjeng Nabi Muhammad sing siji ahli. Di luar yang satu memang profilnya bentuknya adalah ahli ndonga. Sing Sayyidina Abbas sing ngoten. Man, aku dapat berbuat apa nang gene kon panjenengan? Saya tidak bisa menjelaskan apa-apa. Asru khisalin, ada 10 perilaku, onten 10 man kelakuan. Ida anta fa'al tadzalika, lek sampean gelem nglakoni di antara 10 itu, ghafarallahu laka dzambaka. Maka Allah akan mengampuni dosa panjenengan awalahu wa akhirahu, baik yang terdahulu atau yang akan datang. Sampai dijogo singkat ditekoi wa qadimahu wa hadisahu, dosa-dosa sing biyen atau dosa yang akan datang. Khata'ahu wa amdahu, baik dosa yang disengaja atau tidak. Sogirohu wa kabirohu, baik kecil atau besar. Sirrohu wa alil, pokoknya segala dosa, baik yang kecil, yang terang-terangan atau yang disembunyikan. Apa itu? Antusolli arba'a roka'atin, sampean sembahyang petang roka'at. Takra'u fi kulli roka'atin fatihatal kitab, petang rokaat itu setiap rokaat membaca Fatihatul Kitab, surat Fatih Fatihah wasuratan dan satu surat sakarep sampean surat apa sing ngapal sampean kulhu ya kulhu wis. Tapi ulama memberikan ajaran dumateng kula panjenengan biasanya membaca al-haqatu qatasarur ambi inna aktoina maringono maca kul ya ayyuhal kafirun surat ikhlas. Fa idza farahta minal qira'ati fi awwali raka'atin lek sampean mari maca Fatihah ambek maca Shirath wa anta qa'imun sampean sik ngadeg durung rukuk kulta maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar khamsa asharata 15 biasane kula kali sampean lek anu ya sak mari takbir durungi Fatihah mojo 15. Lengkin meraktek no hadis niki biar kulo kali panjenengan ditulis oleh Allah ngaji terus ngelakoni takbir Fatihah mojo surat maringono subhanallah walhamdulillah bing 15 summa tarka'u maringono ruku fatakuluha wa antaraki'un asron moco mane subhanallah bing 10 tadi selawe ya summa tarfa'u ra'saka minar ruku angkat sirah panjenengan dari ruku iktidal fataquluha asran membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 kali dari 35 summa tasjudu sujud fataquluha anta sajidan asran membaca 10 lagi jadi 45 summa tarfa' ra'saka minas sujud mari sujud fatakuluha asron wa anta jalisun moco ambik lunggu antara dua sujud 10 lagi jadi 55 sujud mana 10 tadi minten suwidak 5 katini ngadek biasanya lek wong tuwek niku suwe sujud ngadek lak gelatap-gelatap bang ya ya tangga tenang mbok kene asam urat kolesterol maring darah tinggi lungguh audisi moco ping sepuh lho dadi mari sujud lunggu istirahat membaca 10 kali mari ngono ngadek rada enteng lek kangge wong tuwa nggih ya nggih ta dipraktekaken ngoten nggih anggen ya fi kulli raku fadhalika jumlahi subhanallah walhamdulillah wala ilaikum ang tadi khomsun wasab'una fi kulli rakaatin 75 iya taf'alu dhalika fi arba'i rakaatin kon moco koyok muriku mari Fatihah moco surat moco subhanallah walhamdulillah ilaikum ping 15 rukuk bengli 10, itidal 10, sujud 10, lungguh bing 10, sujud mana bing 10, lungguh katini. Ngajak bing 10. Tali takhiyat. Yo durungi takhiyat. Durungi takhiyat. Mojo subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar bing 10, maringono, at-takhiyatul mubarakatus salawat. Ini statok ta'an tu solia fi kulli yaumin marrotan fa'al man paman sampean lek ni iso waktu sampean damang gak sampai ngurban no kewajiban sampean nanggini anak bucu dan rumah tangga sampean lakoni bendino api. Fa'in lam taf'al lek sampean gak iso nglakoni bendino fa fi kulli jum'atin tolong ae tiap Jumat seminggu pisan sampean koberno. Fa'in lam taf'al lek ne pancen seminggu gak kober mbuh saking males mbuh repot fa fi kulli syahrin marrotan sakulan pisan malam Jumat malam Sabtu ngene iki nang masjid. Iya, Jumat pertama mari isak sembahyang tas. Kene apa? awak-awakan ini termasuk orang yang diberi Kanjeng Nabi berdasarkan cinta kasih dan membalas jasa. Iki lho hadiah Kanjeng Nabi nang ngene pamane. Aku ngelakoni ngene biar nanti saya ini diikutkan Nabi rombongane pamane Kanjeng Nabi. Iya. Haji Jalil kok rupane tas bedai kon melok rombongane kono lho. Abbas, woi sing biasa tas berene rodo kabeh iki akeh to. Ulo bagian tas be. Wong gak melok ngono rono. Oh, dan panitiae malaikat. Iya. Fa in lam taf'al sampean ga iso ben wulan fa fi kulli sanatin marra. Setahun pisan wis koyo Sweryo yo ngono lho. Fa in lam taf'al lek sampe sampean ga iso ben taun pisan fa fi umrika marratan. Sa umur iki lakonono sepisan ojo sampe mati durung tahu sembahyang tasbih. Jari Kaji Dayat kait sembahyang tasbih sepisan gak oleh langsung mati. Iya. Termasuk niki. Lah sing sik urip. Yo slander rek omong sik urip ya. Iya. Waklam perlu dicatat. Annas sholata tasbihi mughraqabun fiha. Sembahyang tasbih itu murahabun sangat dianjurkan supaya kula kali sampean berusaha membuat satu kesenangan kepuasan. Usahakan. Yo pore sumpeki sembahyang hajat ae sembahyang tasbih disik. Lah ora suwe ya. Iya, sujudi. Di situ kami tumpangkan sampean wate wis. Yustahabbu ayyuktada fi kulli khidin. Disunnahkan untuk membiasakan sholat tasbih di waktu kapan saja. Wala yataghafalu anha lan ora pura-pura lali. Eling dhele sembahyang tasbih tapi ngelali utawa aras-arasen. Iya. Tidak ada orang yang sembrono menganggap remeh kecuali mereka itu adalah orang yang rugi. Qala Abdullah ibnil Mubarak wa jama'atun minal ulama. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang sufi. Piyambake badhe budal haji wurung. Krana apa? Kate daftar haji ana uwong nang tempat sampah golek batang tikus. Delok kaya apa wae. Digowo nang omah dibakar, disapi. Dikekno anake. Yo, sampean gak ngerti dah. Batang tikus iku haram. Iki anak sampean Islam. Jare ne wong wedok niki haram kangge sampean. Kangge aku krana aku gak bisa mangan, jaluk iki lho, wedi aku. Harga diri saya hancur. Jadi aku krana nambeli untuk menyumpet untuk menutup kebutuhan tangisan anak saya, maka saya buatkan sate iki. Gak apa-apa. Ya Allah, dosane yo napa kula Gusti. Tunggu kula wonten sing kelaparan kula umroh balak-balik. Dibatalkan hajinya umrohnya. Kangge nututi wong niki wau. Wonten tiyang soleh haji. Piyambake pas haji Akbar ngipi. Ditekani ambek Gusti Allah, ambek malaikat. Warang. Wong sakmene sing haji kabeh mardut. Tolak kabeh. Kulo termasuk kon. Nangis deh. Mari ngono ana wong siji ketok tawaf. Iki lho. Kok wong iki gak melo haji, hajimu tak tolak. Krana aku ndelok hajine wong iki, maka hajine wong kabeh tak trimo. Kok iso? Memang janji Allah. Memang janji Allah, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatis samawati wal ard. Seandainya Allah itu tidak membela, gak nalangi nang ini mayoritas wong sing maksiat koyok ngene, bendino iku koyok-koyok nantang Gusti. Lek pancen sampean janji ngene Quran, lek wong gak ngene cek ning ngene kene pundi koyok-koyok ngoten. Sebabe ana sebagian wong sing gelem ngaji masyarakat banggil iki tentrem ayem gak napa-napa. Janji Allah dalam Al-Qur'an. Akhire digoleki. Wadolah sampean haji. Wah, aku gak haji. Sumpah sampean kula kepethuk sampean. Sumpah nggih. Goleki wong tiba niki wae. Napa kula mboten haji? Akhire diceritakno. Iya aku batal no haji sebab tonggoku ono sing apa keluwen mangane iku lho utang. Utang nang tonggone iku mang gak diutangi kecuali ono anakane saken wong-wong iki. Daripada kau buat umroh berulang kali, dirikan Baitul Mal yang menalangi wong pekir mis agar mereka nanggini masjid jika utang golek riba. Niki Abdullah bin Murad ahli ahli ibadah ya. Wa jama'atun minal muslimi minal ulama, dan banyak ulama. Wa qala Tajuddin Ibnu Subki, salatut tasbihi minal muhimmat. Sholat tasbih itu adalah perilaku yang terpenting di dalam agama untuk menguatkan agama kita. Ayam bagi al khirsu alaiha, maka seyukianya lah kita itu mengajak, mendorong orang-orang yang mempunyai problematika sumpek untuk sholat tasbih. Untuk apa? Menanggalkan nyingkrino sifat sombong, gak rumongso api krono suge ganteng pangkat ilmu dan lain sebagainya. Mboten krono apa-apa, kita itu sujud untuk bahwa kita niki kotor, kula niki lemah, kula iki hina, ingin dimuliakan oleh Allah. Faman sami'a ma warada fiha min adimil fahli, sapa sing krungu fadilae ganjarane sembayang tasbih summa taghafala anha bitarkiha, kemudian gayae lali aras-arasen gak melok sembayang tasbih utamane nglarang, bahwa mutahawinun fiddin, dia itu penghancur agama. Sinten sing ngomong? Ustaz Mahmud ngawur kitab. Lek sampean kepingin leren ngaji kitab iki diobong. Tadi gak ana wong sing maca maneh. Iya. Orang yang melarang wis krungu gak gelem sembahyang tasbih, termasuk dia itu sembrono nang agama. Ghairu muktarisin bi a'mali sholihin, termasuk dia itu tidak senang menjadi orang yang soleh. La yambaghi ayyu adda min ahlil khairi fi syai'in, meskipun wong iku kiai, meskipun jadi apa wae, dia itu bukan orang baik. Nggih. Yeah. Wayahe teknik winan. Nggih. Yeah. Sing penting di amalaken ya. Yeah. Kemarin para hadirin sekalian, ada satu kejadian di masjid ini. Wonten setunggal jenazah masuk di masjid sini, nggih. Mantun ngoten nyolati dhewe, komat-komat dhewe, nggih. Dadi kula pesen nang ngene jamaah. Jamaah semuanya. Lekne ana sapa ae, nggih. Kok ngimami nang ngene masjid iki tidak atas izin imamnya, beliau menempati, maka itu ghosob. Ngerti gosok? Sembayangnya diterima tapi duso. Ya. Tadi sampai lengono, boleh kita sholat tidak berjamaah di sana? tapi jangan menempati sana, di luar. Lek sampai menempati itu, gosop, dilarang. Sinten mawon. Ya. Lalu sing weruh ya apa menengahi, termasuk ridho bil maksiati ainul maksiati podo gosopi. Ya ngono iku. Lek wong ngerti agama gak ngerti tata krama. Mergane ya hanudo, nggih ya hanudo, nggih. Muga-muga masjid ini dijaga oleh Allah keagungannya dan jamaahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman. Tabun. Bisa punan. Ya Rabbana tarafna tarafna wa annana asrafna ala lazo asrafna fatub alaina taubatan likulli haw ustur lana al-awrati wa abidir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna tamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahla bikulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idada tati subi walhamdulil ilahi fil bati ana rabbika rabbil izzati amma yasifun سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.